Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada penjazm fi satu fi'il mudhari. Qala syarih. Wa amma la faqad dzakara al mu'allif annaha ta'ti lin nahyi wa du'a. Adapun la, maka sungguh mu'allif telah menyebutkan bahwasanya dia datang untuk larangan dan doa. Dalam matan disebutkan apa? Wala fi nahyi wa du'a. Nah, wa kullun minhuma yuqsadu bihi talabul kaffi anil fi'li wa tarkihi. Masing-masing dari keduanya ini, nahi dan doa, la nahiyah dan doa iyah, dimaksudkan dengannya untuk meminta ditahannya suatu perbuatan atau ditinggalkan suatu perbuatan. Sama-sama maknanya adalah untuk meminta untuk apa? Menahan diri dari suatu perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan, itu namanya larangan. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna. Perbedaan antara keduanya, nahi itu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nahu la takhaf wa nahu la taqulu ra'ina wa la taghlu fi dinikum. La takhaf. Perhatikan di sini, janganlah kamu takut. Kita lihat i'rabnya, al-i'rab. I'rab wala nahiyatun jazimah. Takhaf fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir al-akhirihi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru anta. Wala taqulu ra'ina, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina. La nahiyatun jazimah taqulu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal alifu fariqatun ra'i ra'i fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illa wal ya. Wal kasratu qabla dalilun alaiya. Wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiru anta. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, qala abul baqa ra'ina fi'lu amrin wa maudi'ul jumlati nasbun bitakulu. Nah, berkata abul baqa ra'ina fi'l amr dan juga nanya maf'ul bih, maudi'ul jumlah, kedudukan jumlah ini nasab dengan takulu. Quri'a syadan ra'inan bitanwin. La taqulu qawlan ra'inan. Jadi kalau dibaca ra'inan berarti dia sifatun di masdarin mahdhuf. Wala taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. I'rabnya la taghlu ka i'rabi la taqulu. La'nya nahiyah jazimah taqlu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah tanda jazimah dengan hadfun nun karena dia amsalatul khamsah. Wal awawunya fa'il, alifnya fa'riqah. Ya, sama dengan la taqulu yang telah berlalu. Fi harfu jarrin wa jin ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala nun. Tanda jarnya dengan kasrah dhahirah di atas nun. Wa jin mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin bil mudhaf. Wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li wal mimu alamatun lil jam'i. Taib ini semuanya tadi la nahiya. Wa amma du'a fa yakunu minal adna lil a'la. Adapun doa ini dari yang lebih rendah ke lebih tinggi. Nahwu rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami. Di sini tidak pas kalau diartikan melarang, tapi ini doa, ya. Nah, Eropnya Robba munada biharfi nida makhduf wa takdir ya Rabbana wa huwa mansubun li anna mudhaf wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah al-alba wa rabba mudhaf wa anna dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jarin bil mudhaf wa la du'aiyatun jazimah tu'ahid fi'lun mudhari'un majzumun bilan du'aiyah wa alamatu jazmi sukunu dhahir ala dhal wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdir anta wa anna dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bih. Qala al-Qaisi fi Arabi Mushkil al-Qur'an lafdhuhu an-nahyu wa ma'nahu talabu intaha. Lafadznya larangan tapi maknanya permintaan. Wa qawluhu jalla sya'nuhu wa la tahmil 'alaina isran. La tahmil ini syahidnya. Arabnya al-wawu ala hasabi ma qabla, sesuai dengan yang sebelumnya. La du'aiyatun jazimatun tahmil fi'lun mudhari'un majzumun bila du'aiyah. Wa alamatu jazmi sukunu dhahir ala akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdir anta. Ala harfu jarrin wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li. Isran maf'ulun bih. Mansubun bi wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih. Fa'idatun la nahiyatu wal al-jazimatu wa la nafiyatu bainahuma furuqun. La larangan penjazm dan la nafiyah penafi peniadaan, antara keduanya ada perbedaan-perbedaan. Wa minha di antaranya anna la nahiyata mukhtassatun bidukhuli ala al-fi'il mudhari faqat. La nahiyah khusus masuk kepada fi'il mudhari saja. Wa idza dakhalat alaihi jazimathu, apabila masuk kepadanya maka menjazmkannya. Wa amma la nafiyatu fa hiya tadkhulu 'ala al-af'alil wal asma'. Adapun la nafiyah bisa masuk kepada fi'il dan isim. Wa idza dakhalat 'ala al-af'al la tajzimu, dan jika masuk kepada fi'il la nafiyah tidak menjazmkan. Wa la nahiyatu tadullu 'ala talab, la nahiyah itu menunjukkan permintaan. Wa nafiyatu tadullu 'ala al-ikhbar, sementara nafiyah itu menunjukkan pengkhabaran. Dengan ini selesai dari penjazm satu fi'il mudhari. Baik, kita masuk ke penjazm dua fi'il mudhari. Qala syari wa amal qismu thani wa huwa ma yajzimu fi'lain wa yusamma awwaluhuma fi'la syarti wa thanihima jawab syarti wa jaza'ahu. Adapun bagian yang kedua, yaitu yang menjazmkan dua fi'il, sebutkan dalam ta'alif. Qala alhamidi ay ghaliban, ini mayoritasnya menjazmkan dua fi'il. Wa illa faqad yajzimu fi'lan wahidan wa jumlah, kadang-kadang menjazmkan satu fi'il dan jumlah. Seperti wa qalu mahma ta'tina la ya. Nah, kadang-kadang menjazmkan fi'il madi juga, masuk kepada fi'il madi. Enam, lalu mudhari atau kedua-duanya madhi. Al-muhim di sini mayajzimu fi'la ini ghaliban mayoritasnya. Nah, wayusama dan yang pertama dari keduanya itu dinamakan dengan fi'il syarat, yang keduanya dinamakan dengan jawab syarat dan jazaknya, balasannya. Bahwa ala arba'ati anwa'in, maka bagian yang kedua ini ada empat macam, terbaginya empat macam. An-naul awal harfun bittifak, wa-naul thani ismun bittifak, wa-naul thalis harfun alal asah, wa-naul rabi ismun alal asah. Bagian yang pertama adalah huruf dengan kesepakatan. Bagian yang kedua adalah isim dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah huruf menurut pendapat yang paling sahih. Yang keempat adalah isim menurut pendapat yang paling sahih. Nah, wallahu a'lam bishawab, ataupun rincian dari masing-masingnya, insyaallah ta'ala kita baca pada pertemuan yang berikutnya bismillah ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.